Ada pertanyaan. Ada seorang suami yang tidak mau memuji istrinya karena khawatir istrinya timbul rasa ujub. Padahal istrinya ingin dipuji agar semakin semangat dalam melayani suaminya. Apa sifat ini termasuk tidak ikhlas? Bagaimana jawabnya? Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan suami istri itu, barakallahu fikum, adalah kehidupan yang harus didasari mawaddah wa rahmah wa mahabbah, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling memberi, dan juga saling membanggakan dan saling memuji. Mengapa demikian? Kalau istrinya tidak dipuji olehmu, wahai suami, kira-kira apa yang memuji? Kalau teman memuji, kamu tersinggung gak? Ah, istrimu masya Allah ya, cantik gini. Kamu pasti akan marah. Justru itulah, barakallahu fikum, bumbu yang membuat sedap masakan yang bernama kehidupan rumah tangga. Jangan bakhil untuk memuji istrimu, sebagaimana istri juga jangan bakhil untuk memuji suami. Memang gak ada yang paling genting kecuali paling ganteng kecuali engkau. Genting itu tegang. Gak ada yang paling ganteng kecuali engkau. Aku lihat engkau begini, engkau begini. Itu ya justru perkara yang namanya cumbu rayu. Dan itu barakallahu fikum juga dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ini gak ada anak kecil kan? Sebelum jima, sehingga jangan begitu saja tiba-tiba to the point. Jangan. Cumbu rayu dulu, engkau cantik bagai bidadari. Padahal belum pernah lihat bidadari. Engkau masya Allah rambutmu begini dan sebagainya. Itu muqaddimah barakallahu fikum. Tanpa muqaddimah, hambar. Enggak ada bumbunya. Dan juga termasuk senda gurau suami istri. Bahkan Rasulullah SAW mengadakan romba lari dengan istrinya. Bukan untuk menang-menangan, untuk gembira saja. Agar hidup suasana rumah tangga. La takun misla fulan. Jangan menjadi seperti si fulan. Yang di rumahnya diam-diaman. Kenapa? Pakai dalil. Karena disebutkan dalam hadis, falyaqul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik atau diam. Karena kita enggak boleh kebanyakan gurau. Karena al-mizah la ya'ti bi khair. Karena masya Allah. Sehingga istrinya memberikan menyiapkan makanan. Gak ada obrolan, gak ada. Ini barakallahu fikum. Saya katakan dia menyelewengkan makna-makna hadis tersebut. Itu pada tempatnya. Yang ini pada tempatnya. Disuruh untuk kita, barakallahu fikum, kepada istri, istri kepada suami, disuruh untuk, barakallahu fikum, bersenda gurau, bercumbu rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan itu. Entah aliran apa itu. Ceritanya perang kok pertanyaannya rumah tangga. Saya agak heran itu dengan pertanyaan ini. Apakah boleh seorang wanita sholat dalam kondisi memakai kaos kaki sedangkan bajunya hanya sampai mata kaki, sehingga ketika ruku akan nampak lekukan kakinya dan dia sholat bersama ummahat yang lain? Yang lebih sempurna barakallahu fikum adalah ditutup sampai ke kakinya. Nah, sehingga lebihkan pakaiannya satu jengkal dari mata kaki. Biar nempel ke tanah. Ya Rasulullah, kalau aku berjalan masih terlihat. Lebih panjang lagi sampai satu dhira'. Kalau sudah kepanjangan dari itu isbal juga. Seperti budaya-budaya pengantin sekarang, yang sampai diangkat 6 orang bajunya. Wada berlebihan. Barakallahu fikum. Mengapa? Yaitu tadi, karena masih membentuk. Walaupun sebagian orang menyatakan boleh karena sudah tertutup dengan kaos kaki. Tetapi saya katakan lebih sempurna kalau lakukannya pun tidak terlihat. Barakallahu fikum. Dan lebih selamat. Kita khawatir. Nah, apa perbedaan salafi dengan roja? Ya roja bukan salafi, salafi bukan roja. Gitu aja. Beres. Barakallahu fikum. Mereka nasallahu salam al-afiyah wa hidayah lana walahum wa lijami'il muslimin. Mereka merangkul siapapun yang mereka anggap bisa menguntungkan mereka dalam urusan kegiatan-kegiatan mereka. Sehingga Al-Arifi yang Khawarij masuk dalam roja dulu. Kemudian ketika sudah ketahuan, coret. Ali Al-Hasan Al-Halabi yang juga ditahdir oleh para ulama yang sempat makin kesepakatan dan membela atau memuji Syiah di negerinya juga ikut bicara, diundang acara mereka. Bahkan orang yang terlibat dalam partai juga ikut di dalamnya. Bahkan kampanye, apakah ada salafi kampanye? Nah, ya sudah. Sangat jelas perbedaannya. Tokohnya yang berkata di TV Roja, pilih nomor satu. Terang-terangan. Dan masih banyak yang menyimpannya. Bukti. Nih. Apakah ini salafi? Ikhwan ibn a'azakumullah. 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Kalau berarti pakai 4, nanti sangkanya istri urusannya. Bukan. Maksudnya partai 1, partai 2, ataupun yang lainnya. Kalau mereka muslimin, tetap muslimin. Kalau mereka kufar, tetap kufar. Jangan kemudian kita bicara tentang kampanye nomor 1, atau nomor 2, nomor 3. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sebuah perbedaan yang mencolok. Bahwa mereka tidak selektif dalam mengambil da'i-da'inya. Bahkan da'i ada yang dari na'udzubillah, dari sufi, asy'ari dan sebagainya. Yang kemudian karena simpati pada mereka, ikut bersama mereka. Ikut bicara di majlis mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah. Adapun salafi seharusnya dia berpegang dengan kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Pemahaman para sahabat. Yang berarti mengikuti para tabi'in dan tabi'ihim. Dan berarti mengikuti para imam-imam ahli sunnah. Dan berarti berjalan bersama para ulama ahli sunnah. Dan tidak mau kemudian mereka mencampur adukan antara ahlul hawa dengan ahlus sunnah. Atau ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Dan gak akan mereka kemudian mencampur adukan antara dakwah dengan kampanye. Itu kampanye bukan dakwah. Dakwah bukan kampanye. Jangan pakai tunggangan. Jangan pakai dicampur adukan antara keduanya. Banyak sekali. Sampai jam berapa? Jam 2? Masih setengah jam lagi. Saya tadi menduga, dilanjutkan dengan pertanyaan tuh ada yang pertanyaan tentang masalah perang tadi sehingga berlanjut lagi sedikit. Begitu. Berlanjut lagi sedikit. Kalau ini berbelok sama sekali. duha. Kami selalu dibilang pengecut oleh orang-orang pergerakan karena tidak turun ke jalan-jalan untuk membela Islam. Ketika di Palestina, ketika Palestina dibantai Israel, ketika Uyghur dan Rakhine dibantai, apa yang harus kami jawab? Karena kita, kami pengakuan kami jihad harus bersama pemerintah kuasa. Itu tuduhan kosong. Tuduhan kosong. Karena yang namanya pemberani itu berani dalam kebenaran. Kalau berani berbuat maksiat, oh maaf, kami orang yang paling takut bermaksiat. Berani berbuat bid'ah? Tidak. Kami yang paling takut berbuat bid'ah. Sehingga kalau urusannya dengan demonstrasi, turun ke jalan, kami tidak mendapatkan sunnah itu diajarkan dalam Quran wala sunnah. Bahkan kami justru mendapatkannya dari Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, yang pernah mengepung rumah Uthman dan membunuh Uthman. Itu demonstrasi pertama dalam sejarah Islam. Bagaimana kami akan ikut-ikutan perkara bid'ah? Justru kami takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal-hal tersebut. Tetapi pada perkara yang hak, pada perkara kebenaran, membela muslimin dari pemberontak kafir RMS, kita berani. Dengan fatwa dari para ulama, bahwa kalian wajib membela mereka, fardhu ain, maka kita berangkat. Sehingga barakallahu fikum, kalau urusan demonstrasi, urusannya bukan dengan berani atau enggak berani. Urusannya apakah itu sunnah atau bid'ah. Kalau bid'ah, jangan berani-berani. Kalau bid'ah, jangan berani-berani. Nasallahu salam al-afiyah. Bagaimana hukumnya mengamalkan amalan seperti apa yang ada dalam kertas ini? Dibuka. Disuruh kalimatnya, dibuka Ustaz. Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Muhawwil al-Ahwal, Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maul wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tidak ada salahnya. Dari awal sampai akhir sepengetahuan saya, Ya Fatah, Ya Razzaq memanggil Allah Subhanahu wa taala, Ya Muhawwil al-Ahwal, wahai yang merubah segala keadaan, rubahlah keadaan-keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik. Dan cukuplah bagi kami Allah sebagai tempat kami bergantung dan sebaik-baik tempat pelindung. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara doa, silakan saja doa dengan doa yang seperti ini. Wallahu taala alam. Jazakallahu khair. Ana kira tadi di sininya dapat amalannya. Sekian ya. Ini boleh enggak, ini boleh enggak, ini boleh enggak. Nah. Bagaimana dengan orang yang merasa berjasa telah mengajak taklim fulan, ia merasa menjadi sebab fulan taklim dan mendapatkan hidayah, apakah ini penyakit dakwah? Kalau dia bangga, ujub, GR dengan itu, maka itu yang jelek. Itu yang jelek. Tapi kalau berharap, mudah-mudahan aku mendapatkan pahala dengan itu, yaitu harapan semua kaum muslimin, semua kaum mukminin. Kalau bisa menjadikan si fulan menjadi taklim, menjadi dapat hidayah, alhamdulillah mudah-mudahan jadi pahala insyaallah. Tetapi sombong, GR jangan. Sebab engkau salah satu dari sekian banyak orang yang juga berjasa terhadap orang yang satu ini. Jangan GR dulu. Misalnya diajak, ayo taklim. Ya, anda memang pengen taklim. Saya. Padahal dia sudah mendengar dari 10 dan 11 orang yang sebelumnya. Kamu yang ke-12. Dalam hatinya, sudah 11 orang yang mengajak saya. Ini yang ke-12. Masya Allah. Jangan-jangan berat. Ya kan, saya sudah penasaran. Ayo. Apakah yang 1 sampai 11 tidak berjasa? Berjasa. Karena kamu orang yang ke-12, dia mau. Kalau kamu orang yang pertama, mungkin dia belum mau. Hati-hati, jangan GR. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Allah telah menakdirkan padanya sesuatu sehingga dia ingin mencari kebenaran. Allah SWT yang benar-benar berjasa. Orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dengan ujub dan menyatakan, ya Muhammad, di balik dinding, dari balik hujurat. Abshir. Bergembiralah, bergembiralah. Kami beriman, kami beriman. Rasulullah SAW tersakiti hatinya dengan kata-kata seperti itu. Kayak dikasih apa, kayak dia yang ngasih Nabi. Kami beriman, gembiralah kamu, gembiralah kamu. Tetapi Allah hibur. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Wahai Rasul, sesungguhnya yang menjerit-jerit memanggil-manggil kamu dari balik hujurat itu orang yang bodoh, orang yang la yaqilun. Kebanyakan mereka tak paham, aktsaruhum la yaqilun. Sampai kemudian Allah katakan di akhirnya untuk jangan berbangga. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan jasa, bukan kamu. Apa ayatnya? Hah? Di atas surat Al-Hujurat. Bukan. Yang terakhir-terakhir, sebelum terakhir. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Kata Allah, jangan kalian merasa memberikan jasa kepada Nabi dengan keislaman kalian. Balillah yamunnu 'alaykum, bahkan Allah yang memberikan jasa kepada kamu. Kalau kalian benar-benar beriman, itu pun jika kalian benar-benar beriman. Maka saya katakan kepada yang bertanya tadi, bukan kamu yang memberikan jasa, tetapi Allah yang memberikan jasa, memberikan hidayah kepadanya dengan sebab kamu. Barakallahu fiikum. Allah memberikan jasa. Kalau engkau tidak mengajak, orang lain akan bisa mengajak dengan takdir Allah. Jadi jangan berkata, coba kalau enggak saya ajak, dia masih tenggelam dalam hizbiyah. Salah besar. Coba kalau kamu tidak mengajak, kamu yang rugi. Dia tetap dapat hidayah dengan sebab lain. Kalau Allah kehendaki, dapat hidayah. Jadi bersyukurlah kamu. Kamu yang diberi oleh Allah taufik bisa mengajak dia. Paham ya? Kamu dan kita yang bersyukur karena kita yang mendapatkan taufik dari Allah bisa mengajak. Alhamdulillah, aku diberi taufik bisa mengajak. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya mengobati was-was? Ragu dengan wudunya apakah sah atau tidak sah, sehingga sering mengulanginya. Was-was dalam sholat sampai tidak bisa menjadikan, melafatkan bacaan-bacaan. Terlebih lagi ketika mendengar kebisingan saat sholat. Melawan was-was itu dengan ilmu. Orang yang ragu, orang yang was-was, biasanya karena tidak yakin. Datangnya keyakinan itu kalau dia punya ilmu. Tanpa ilmu dia tidak yakin. Sehingga ketika ada orang yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aku kalau salat seakan-akan mengeluarkan sesuatu dari duburku. Kata Nabi, la yansarif. Jangan tinggalkan salatmu. Jangan batalkan salatmu. Hingga engkau mendengar suaranya atau mencium baunya. Jangan hentikan sholat. Hingga engkau mendengar suaranya atau mendapati baunya. Kata para ulama, bau dan suara ini untuk memastikan. Untuk mencapai derajat yakin. Sehingga makna yang diambil adalah am. Bukan hanya baunya, bukan hanya suaranya. Tetapi keyakinan. Kalau sudah datang keyakinan, pegang. Kalau enggak ada keyakinan, jangan anggap. Jangan tinggalkan salat. Jadi, kalau ada yang was-wasah, saya nasihatkan untuk jangan tinggalkan sholatmu, jangan batalkan sholatmu sampai datang keyakinan. Saya was-was, was-was itu keraguan. Tidak bisa mengalahkan yang yakin. Pegang kaidah fiqhiyah. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan kalah dengan keraguan. Al-yakin la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin gak akan bisa sirna, gak bisa hilang dengan sesuatu yang meragukan. Saya tanya padamu, wudunya kamu yakin gak tadi? Ya yakin, yang saya wudu. Taib, batalnya? Itu yang saya ragu. Batal gak ya? Nah, yang ragu itu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Kalian wudu yakin. Kemudian ada keraguan. Batal gak ya? Nah, ini dibuang. Lawan dengan kalimat, saya sudah berwudu. Selesai. Al-yakin la yazulu bisyak. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati yang terkadang muncul, terkadang hilang? Penyakit hati banyak sekali, barakallahu fikum. Kalau penyakit hatinya dalam bentuk keraguan, maka pelajari ilmu. Dan itu yang akan menambah keyakinan, menambah keimanan. Terus semakin berilmu, semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Tadinya hanya dengar-dengar katanya, belum yakin itu. Sehingga muncul sesuatu di hati. Begitu baca, wah ternyata dalilnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Tapi apa maknanya begitu? Ada keraguan lain. Ketika baca sarahnya, semakin yakin lagi. Wah, ternyata para ulama semua menafsirkan sama. Semakin mantap, semakin mantap, semakin mantap. Barakallahu fikum. Kalau penyakit hatinya dalam bentuk ujub, bangga diri, sum'ah, riya, dan sebagainya, maka lawanlah dengan keikhlasan. Murnikan keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan tergeser perasaan-perasaan ingin dipuji, ingin diangkat, ingin dimuliakan, ingin mendapatkan sesuatu, itu akan hilang. Karena hatinya berkata, aku mengharapkan keriduan Allah. Kamu mau memuji, mau mencerca, saya tidak peduli. Barakallahu fikum. Apakah di zaman tabi'in ada perang? Ada. Di zaman tabi'it tabi'in, ada perang. Di zaman tabi'it tabi'it tabi'in, ada perang. Barakallahu fikum. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada perang melawan Khawarij. Juga ada perang melawan orang-orang kafir yang lain. Demikian pula di zaman tabi'in ada perang. Dan saat itu di zaman para sahabat tadi, di zaman Khulafa' Rashidin, sudah banyak tabi'in. Barakallahu fikum. Berarti zaman tabi'in ada perang enggak? Ya pertanyaannya, di zaman Ali ada perang enggak? Di zaman Umar ada perang enggak? Di zaman Uthman ada perang enggak? Mereka-mereka yang masuk Islam sepeninggal Rasulullah SAW, mereka para tabi'in. Barakallahu fikum. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berperang melawan Tartar, pasukan Mongol yang membantai kaum muslimin tidak sedikit. Khalifah menyuruh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk memimpin perang dan memberikan semangat jihad. Kamu bisa? Bisa. Insyaallah biidznillah. Dikeluarkan dari penjara, pimpin perang. Setelah selesai perang, masuk ke penjara kembali. Nah, tetap taat pada penguasa. Dalam keadaan seperti itu. Apakah bendera Rasulullah SAW berlafadkan la ilaha illallah? Naam. Serta saya demikian. Berbeda yang putih dan berbeda yang hitam. Liwa dengan alam. Dan apakah dibenarkan kalau kalimat la ilaha illallah tertempel di baju dan di topi? Sebaiknya jangan. Karena khawatir nanti kamu bawa ke kamar mandi atau ini atau itu dan sebagainya. Kalau bendera, ditinggikan dan dimuliakan.